takkan pernah ku lupa. Kala hujan menderu asa kita, detik waktu berhenti, hampakan semua rasa. Satu dekade ku begini, sajak-sajak tak tentu arah. Ingat dan bingar hadirmu bayangi eksistensi. Salahku salahmu, kita berbeda. Garis hidup menertawakan kita. Sudahlah, sudahlah, ingin ku lupakan. Takkan pernah ku lupa. Kala hujan menderu asa kita, detik waktu berhenti, hampakan semua rahasia dalam makna. Takkan pernah ku bisa teduhkan egomu dalam cerita. Kita berdua. Salahku salahmu, kita berbeda. Garis hidup menertawakan kita. Sudahlah, sudahlah, ingin ku lupakan. Takkan pernah ku lupa. Takkan pernah